بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan ta'lim kita, pelajaran pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dengan syarah dan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang mana saat ini insyaallah kita akan melanjutkan kepada masalah ke-56 yang diberi judul Tasmiyatuhum at-Tauhid asyirkan, tindakan mereka menamakan tauhid, menamakan tindakan mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesyirikan, dan juga semisalnya dari perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang perintahkan oleh syariat, mereka balik dan juga mereka tidak mengakui hakikatnya. Al-mas'alu tsalitsa wal khamsun, masalah ke-56, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, tasmiyah ittiba'il Islam, tasmiyatut ittiba'il Islam syirkan, tindakan mereka menamakan tindakan seorang yang berpegang teguh dengan Islam sebagai perbuatan yang syirik. Kama dzakarahu fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah menceritakan hal ini dalam firman-Nya. Allah Ta'ala berfirman, ma kana li basharin ay yu'siyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Kata Allah Ta'ala, dan tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan juga kenabian, kemudian ia berkata kepada manusia, jadilah kamu sebagai penyembahku, bukan penyembah Allah. Ayat ini diturunkan terkait sebuah kisah yang akan disebutkan dalam syarah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, min masaili ahli jahiliyah, termasuk dari tindakan atau dari ciri khas ahlul jahiliyah dahulu, tasmiyatut tauhid wattiba'il haqq syirkan, mereka menamakan tauhid, mentauhidkan Allah sebagai sebuah kesyirikan. Wa hadza min qalbil haqa'iq ay yusammu tauhid syirkan, dan ini termasuk dari tindakan qalbul haqa'iq, membalik kenyataan sesuatu, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik untuk sebuah maksud yang buruk ataupun tidak. Namun ketika dilakukan hal ini, membalik suatu hakikat segala, sesuatu hal, maka ia termasuk dari perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Wa hadza lintikasil fitrah, dan ini karena terbaliknya fitrah-fitrah. Ya, ketika akal digunakan sebagai penilai dan akal yang digunakan adalah akal yang tidak benar, maka jadilah hakikat-hakikat suatu hal, kebenaran-kebenaran itu seakan terbalik. Orang-orang yang benar dianggap orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat dipegang perkataannya. Ya, orang-orang yang sesat justru dipegang perkataannya. Ini ketika al-fitrah, fitrah-fitrah seakan-akan sudah terbalik, ya, tidak dalam keadaan aslinya yang bersih. Wa hadzal ayah, kemudian kisah ayat ini, ya, nazalat fi wafd Najran minan Nasara. Ayat ini diturunkan pada kisah kaum Nasrani dari Najran. Utusan kaum Nasrani dari Najran. Ja'u ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yatafawaduna mahu alaihi salatu wassalam. Mereka datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yatafawaduna mahu, lalu saling tawar menawar dengan beliau ya, saling berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Fadakhalu alaihi fil masjid. Mereka masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Wa akhadhu yatafawaduna ma'ahu. Lalu mereka ya saling tawar-menawar dan saling berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang agama Islam ini. Fan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu arada alaihim ad-dukhul fil Islam, menawarkan mereka untuk masuk ke Islam ya. Wa bayyana lahum anna al-anbiya jami'an ukhidha alaihim al-mitsaq la in bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ahadun minhum hayyun la yattabi'annahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada mereka, menceritakan ya, bahwasanya para nabi seluruhnya, di antaranya para nabi-nabi yang mereka imani juga ya, ukhidha alaihimul mitsaq, mereka telah mengambil atau diambil perjanjian dari mereka, la in bu'itsa Muhammad wa ahadun minhum hayy la yattabi'annahu, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, dan salah seorang dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan para nabi, masih hidup, layat sabi'annahu, mereka akan mengikutinya. Ini perjanjian yang diambil dari para nabi. Maka dari si Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada orang-orang tersebut ya, maksudnya ini adalah perjanjian yang telah diambil dari nabi kalian ya, dan seyogianya kalian mengikuti hal tersebut ya, mengikuti hal tersebut. Qala wahidun minhum, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah menjelaskan hal tersebut ya, seorang dari kalangan utusan tersebut berkata, aturidu ya Muhammad an na'budak, wahai Muhammad, apakah kamu ingin kami menyembahmu ya. Tentunya ini keluar dari pembahasan tadi ya, sedang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dan bahwasanya hal ini telah disebutkan kepada nabi-nabi mereka ya, akan tapi justru mereka atau satu orang ini menanggapinya seakan-akan ini adalah ajakan untuk menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama tiba'al haqqi syirkan wa ibadatan lirrasul. Mereka menamakan atau menganggap tindakan seorang mengikuti kebenaran adalah syirik dan ya mengibadahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwasanya seorang yang masuk Islam, atau orang ini mengira bahwasanya orang yang masuk Islam artinya ia menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini satu hal tidak boleh, karena kita beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan kita mengikuti dalam ibadah kita, kita mengikuti petunjuk Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka mereka memahami dengan pemahaman yang salah, orang ini memahami pemahaman yang salah bahwasanya tindakan mengikuti Rasul adalah tindakan menyembahnya. Tentu ini tidak benar ya, ini adalah tindakan menamakan seorang yang mengikuti kebenaran dengan perbuatan syirik, yaitu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anzalallahu qawlahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan firman-Nya yang tadi tersebutkan di atas, maka nali basharin ayyu'tiyahu Allah al-kitab wal-hukma wal-nubuwah summa yakula linnasi kunu ibadan li min dunillah. Dan tidak sepantasnya, tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian ia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku bukan penyembah Allah. hal ini tidak mungkin. Tidak mungkin seorang nabi menyeru orang untuk beribadah kepadanya. Tidak mungkin ya seorang nabi ataupun rasul ya menyeru orang-orang untuk menyembahnya. Untuk menyembahnya. Kan tapi mereka merintahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang mereka bawa. Dengan jalan yang mereka bawa. Mereka hanyalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dan memperingatkan mereka tentang wajibnya beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-anbiya ja'u bit-tauhid wa lam yaji'u bisyirk. Karena para nabi datang dengan tauhid. Seluruh para nabi demikian ya. Suruh para nabi demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam satu hadisnya bahwasanya para nabi datang dengan ya satu hal ya, datang dengan satu hal. Mereka sepakat dalam hal tauhid ini ya. Wa lam yaji'u bisyirk. Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa kesyirikan. Wa ma ja'u bi da'watin nas ila ibadatihim hasya wa kalla. Dan tidak mungkin seorang nabi datang ya untuk ya menyeru manusia untuk mengibadahi mereka. Tidak mungkin hal ini terjadi. Tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para nabi-nabi lainnya. Mereka sudah datang membawa tauhid, tidak membawa tauhid, mengibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu ya, orang-orang yang berlaku gulu, berlebihan, ya, menempatkan nabi dan para rasul di atas tempatnya, ya, mereka telah menyelisihi apa yang para rasul datang dengannya, ya, gulu berlebih-lebihan hingga sampai kepada mengibadahinya, melakukan untuk para nabi hal-hal yang hanya boleh dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul tidak kita ingkari bahwa mereka memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tidak sama seperti orang-orang biasa. Akan tetapi setinggi-tingginya mereka, tetaplah ada hal-hal yang hanya boleh tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tujukan bahkan kepada seorang nabi, ya. Tidak boleh ditujukan bahkan kepada seorang nabi. Kata Rasulullah SAW, "Latutruni, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku." Bajau mengingkari dzalik. Bahkan para nabi datang mengingkari hal tersebut. Yaitu mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepada ya makhluk-makhluk selain Allah taala. Wa haula min ta'assubihim qalu hadhil maqala. Dan mereka karena ta'assubnya mereka, fanatiknya mereka, mereka mengatakan hal ini. Fa'adullah hadhil ayah raddan alaihim. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bantahan kepada mereka. Bantahan kepada mereka. Wa ma'ashbal laylah bil barihah. Ya, dan alangkah miripnya malam ini dengan kemarin. Fahunaka. Artinya masih ada di masa sekarang orang-orang yang melakukan hal yang dilakukan ahli jahiliyah ini. Membalik hakikat, menamakan sebuah kebenaran dengan sebuah keburukan. Fahunaka man yusammuna al-ikhlas al-ibadah lillahi kufran wa khurujan 'anil din. Maka di sana ada yang menamakan tindakan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah sebagai kufuran dan keluar dari agama, wa yusammunahu syirkan, dan menamakannya dengan syirik. Ketika kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mereka anggap ini adalah tindakan kekufuran. Ya, ini adalah tindakan kurang dalam beribadah. Ya, atau ketika ya kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala kemiripan dengan makhluk, mereka sebut kalian telah ya meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, ketika kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang ia tetapkan baginya ya, kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang Allah sebutkan bagi dirinya, kemudian mereka sebut kalian telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ini adalah suatu kesalahan. Wa yaqulun ibadul qubur huwa tauhid wa hiya al-islam li'annaha tawassulun bis-salihin wa mahabbatun lahum. Dan mereka mengatakan tindakan seorang menyembah kubur, beribadah, menunjukkan peribadatannya kepada kuburan-kuburan adalah tauhid, ya, adalah inti tauhid bagi mereka. Wahya Islam, dan ia adalah inti dari Islam. Li'annaha tawassul bis-salihin wa mahabbatan lahum. Karena ia adalah bentuk tawassul dengan orang-orang saleh dan kecintaan untuk mereka. Tentu kita mencintai orang-orang saleh. Akan tapi kecintaan kita harus dilakukan dengan cara yang disyariatkan, ya. Harus dilakukan dengan cara yang disyariatkan. Ya, kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai para imam, ya, mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh. Akan tetapi cara kita mencintainya juga harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita berlebihan, ya. Tidak boleh sampai kepada derajat ghulu, ya. Sehingga hal yang harusnya ditujukan kepada Rasul ditujukan kepada orang-orang saleh, atau hal yang hanya boleh ditujukan kepada Allah bahkan kemudian ditujukan kepada orang-orang saleh. Ya, tentu tidak boleh. Ya, ini adalah jikalau bisa jatuh, bisa jadi hal-hal ini jatuh kepada kesyirikan. Ya, jika suatu ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti azabah, menyembelih, ya, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, salat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, doa, hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ia tujukan doa tersebut, ia berdoa kepada orang saleh. Maka ini tentunya cara mencintai dan cara mengagungkan yang salah. Wa indahum, dan menurut mereka, annallazi la ya'budur rasul wa la yastaghitsu bihi yakunu mubghidan lir rasul. Dan mereka menyebutkan bahwasanya mereka yang tidak menyembah rasul, tidak istighatsah kepadanya, maka ia dianggap seorang yang membenci rasul. Ya, orang yang jelas-jelas menegakkan sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menegakkan tauhid yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka anggap sebagai pembenci Rasul. Padahal ini adalah cara mencintai Rasul yang sebenarnya, dengan menegakkan sunnahnya, melaksanakan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ya. Tidak dilakukan atau tidak ada ceritanya mencintai Rasul, akan tapi dengan suatu hal yang tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu, mereka adalah orang yang paling mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling memuliakan, tidak ada orang yang lebih memuliakan Rasul dibandingkan para sahabat. Ya. Mereka adalah orang yang paling memuliakan Rasul, dan mereka adalah orang yang benar-benar siap, ya, menebus nyawa mereka demi Rasul, bukan sekedar omongan saja, tapi sudah mereka buktikan langsung. Akan tapi perhatikan, ya, tatkala Rasul datang, mereka tidak bangun, tidak berdiri untuk menyambut, ya, Rasul SAW. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah SAW tidak menyukai hal tersebut, ya, tidak menyukai hal tersebut. Maka demikian pula seharusnya kita meneladani, kita mencintai Rasul SAW dengan hal-hal yang beliau cintai, dengan cara yang beliau ajarkan. Dengan cara apa? Memelihara sunnahnya, memelihara tauhid yang beliau datang dengannya, dan juga menegakkan, ya, amalan-amalan yang beliau perintahkan, serta meninggalkan berbagai bid'ah yang telah beliau, ya, yang mana Nabi SAW telah mengancam pelaku bid'ah-bid'ah tersebut. Bukan dengan cara-cara yang diinginkan oleh kita sendiri, bukan dengan cara-cara yang diinginkan oleh kita sendiri dengan berbagai kesyirikan atau kebid'ahan. Tidak benar seperti ini. Tidak benar, tidak merupakan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam jikalau kita mencintainya dengan cara yang salah. Wa yakunu jafian fi haqqir rasul. Mereka katakan orang-orang tidak melakukan hal ini, tidak istighatsah, tidak beribadah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianggap sebagai seorang yang, ya, kaku dan kasar pada hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza mithlu qawlin nasara najran fi ittiba'ir rasul annahu ibadatan lir rasul. Ini semisal atau mirip dengan perkataan orang-orang Nasrani dari kalangan Najran, yaitu utusan dari kalangan Nasrani Najran, yang mana mereka mengatakan ittiba'ir rasul adalah ibadatur rasul. Mengikuti Rasul artinya mengibadahi mereka. Wahada imtidad li madhab ahli jahiliyah. Ini ada perpanjangan dari madhab ahli jahiliyah. Wa kullun sammal haqqa batilan wal batil haqqan wal iyad billah. Keduanya sama dalam hal menamakan yang benar dengan kebatilan, yang batil dengan kebenaran. Wal Jahmiyah wal Mu'tazilah sammu isbatu sifatillahi azza wa jalla syirkan. Jahmiyah dan juga Mu'tazilah, mereka menamakan tindakan seorang yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah sebagai kesyirikan, ya, li'annaha biza'mihim, karena dengan persangkaan mereka atau menurut pengakuan mereka, ya, menurut klaim mereka, taqtadi ta'addudul musamma wal mausuf, dengan disebutkannya berbagai nama dan berbagai sifat, artinya yang disifati dan juga yang diberi nama berbilang. Itu tidak benar. Kita menyebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang Allah sebutkan untuk dirinya, ya, dan juga kita mensifati bagi Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang Allah sifati untuk dirinya. Ini adalah yang benar dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang-orang yang, ya, berlebihan dalam hal ini mengatakan bahwa tindakan hal ini adalah kesyirikan, padahal justru ini adalah tindakan yang benar dan ini adalah tindakan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tepat. Kemudian berikutnya, bahasan berikutnya adalah at-tahrif walayyul asina fi kitabillah, mengubah, ya, mengubah serta mengganti-ganti, ya, dalam kitabullah, kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, mereka ganti baik secara lafaz ataupun secara makna dengan ta'wil-ta'wil yang rusak jika mereka tidak bisa mengganti secara lafaz. Al-masalah tsani as-sabi'a wa as-samin wa al-khamsun, masalah atau dua masalah, yaitu masalah ke 57 dan 58. Tahriful kalim an mawadi'ihi, mengubah, ya, lafaz dari tempatnya, dari makna yang seharusnya. Walayul alsina bil kitab, serta mengubah-ubah alkitab yang diturunkan. Asyarah tahriful kalim an mawadi'ihi huwa ta'bir hurufihi, yaitu wa huwa taghyir hurufihi. Tahriful kalim, yaitu maksud adalah, ya, mengubah huruf-hurufnya, ya, mengubah langsung huruf-hurufnya. Aw sarfuhu an ma'nahu, atau diubah maknanya, dialihkan, diberi tafsir atau takwil yang tidak tepat, ya, yang tidak tepat, yang jauh dari makna yang seharusnya, ya. Fa ahlul kitab min hirfatihim al khabitha, maka ahlul kitab termasuk dari kebiasaan mereka yang buruk, ya, sebagian dari mereka kelakuannya seperti ini, memiliki kebiasaan seperti ini, yaitu annahum yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, yaitu mereka mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka. Sehingga ketika Rasulullah SAW datang, ya, mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan bahwasanya berapa hal dalam Islam tidak ada dalam kitab mereka, padahal hal tersebut harusnya ada. Akan tapi, ya, sebagian dari mereka telah mengubahnya, ya, sesuai, baik sesuai hawa nafsu mereka atau hawa nafsu orang lainnya. Imma bitaghyir alfadhihi, bisa jadi dengan mengubah lafaznya, wa imma bitaghyir ma'anihi wa tafsirihi bighayri tafsirihi, atau dengan mengubah, ya, atau dengan mengarahkan maknanya dan mentafsirkan dengan selain tafsirnya. Taghyir alfadhihi telah berlaku pada mereka, ya, ketika mereka disuruh masuk, ya, masuk sebuah kota, wa qulu hittatun, sebut, ya, suruh mengatakan hittah, lalu mereka ubah, ya, lalu mereka ubah kalimat ini. Padahal itu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu man harrafa kalam Allah fa innahu ala madhhabi ahli jahili. Maka setiap orang yang berusaha untuk mengubah kalam Allah, baik dari kalangan, ya, ahli jahiliyah dahulu, dari kalangan ahlul kitab, ataupun dari kalangan kaum muslimin, jikalau ia berupaya untuk mengubah kalam Allah, maka ia berada dengan atau berada dalam pemikiran dan mazhab ahlul jahiliyah ini. Wa kull ahl batil wal mukhalifin lil Islam min al firq ad dalal al muntasiba ila al Islam tuharrifu an nusus li tuwafiq maqasidaha wa madahibaha wa madahibaha. Dan seluruh ahlul batil, orang-orang yang menyelisih Islam, yang memusuhinya, ya, dari kalangan kelompok-kelompok yang sesat, kemudian mereka menyandarkan diri kepada Islam, tuharrifun nusus, mereka melakukan tahrif, ya, pada nas-nas. Tidak bisa mereka lakukan secara langsung secara lafaz, karena Al-Quran terjaga, mereka ubah secara tafsirnya. Mereka arahkan kepada takwil-takwil dan tafsir-tafsir yang tidak benar, yang jauh dari pemahaman para salaful ummah. Lituwafiq maqasidaha wa madzahibaha, agar sesuai dengan tujuan dan keyakinan mereka. Sawa'un harraful alfaz, baik mereka mengubah lafaznya. Nah, ini sulit terjadi pada Al-Quran, ya, karena Al-Quran terjaga, ya, karena Al-Quran terjaga, ya, apa yang dibaca oleh orang 1400 tahun yang lalu sama dengan yang dibaca oleh orang sekarang, sehingga sulit bagi mereka untuk mengubah lafaz-lafaz Al-Quran. Maka apa mereka lakukan? Au harraful ma'ani wa fassaruha bi ghairi tafsiha, mereka mengubah makna dan mentafsirkannya tidak sesuai dengan tafsirnya. Ya, artinya adalah dengan ya membuat tafsir-tafsir yang benar-benar kosong dari tafsir salaf. Ya, membuka kitab, ya membuka Al-Qur'an kemudian ia menafsir sendiri yang mana tidak menyebutkan tafsir-tafsir salaf padanya. Tidak menyebutkan tafsir-tafsir dari kalangan para sahabat, ya tabi'in atau para ulama-ulama ahli tafsir yang terkenal. Mereka buat tafsir sendiri berdasarkan pemikiran sendiri atau berdasarkan ya hal-hal lain yang tidak benar. Ya, ini termasuk tindakan ya berupaya memalingkan manusia dari Alkitab, dari Al-Qur'an yang benar. Fa hadza min mirats ahli jahiliyah, maka ini termasuk dari warisan ahli jahiliyah. Wal wajib al-iman bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala, yang wajib adalah seorang beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Bi alfadhihi wa ma'anihi, dengan lafaz dan maknanya. Ya, maknanya lafaznya sudah kita ketahui. Maknanya dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, para salaful ummah, karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan masa turunnya Al-Qur'an, mereka orang yang mendengar langsung tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung mendengar tafsirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling bertakwa, paling luas ilmunya, ya, dan hal-hal misalnya yang menyebut yang berarti bahwasanya tidak pantas bagi kita untuk melangkahi tafsir mereka. Ya, untuk melangkahi tafsir mereka, menafsirkan dengan diri sendiri, ya. Ya, mengapa seorang menulis tafsir itu suatu hal yang baik, tapi tentunya kitab tafsir yang ditulis haruslah berdasarkan kepada tafsir yang sahih bagi yang didasarkan dengan pemahaman para salaf. Adapun dengan pemahaman dia yang kurang atau dia menggunakan ya sumber-sumber di luar sumber-sumber agama Islam, maka itu suatu kesalahan. Wal amal muqtadahu min ghairi taghyir wa tahrif, serta mengamalkannya, yang wajib atas kita adalah mengamalkan Al-Qur'an ya sesuai dengan apa yang ada padanya tanpa adanya perubahan. Wa hadza huwal wajib, ini yang wajib atas kita. Sawa'un wafaqa hawaka aw waraghbataka aw khalafahuma, baik apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an itu sesuai dengan hawa nafsu kamu ataupun berbeda, ya. Baik sesuai ataupun berbeda. Wal an al ashabul mabadi al khabitha wal madzahib al batilah yalwuna a'naq an nusus al warid as sahih an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang orang-orang ya yang memiliki pemikiran yang buruk dan juga mazhab keyakinan-keyakinan yang batil, yalwuna a'naq an nusus al warid as sahih an Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berupaya ya mengubah nas-nas yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan menolaknya, mengatakan tidak kami terima. Kenapa? Ya, ketika mereka meyakini bahwasanya hal ini sahih, lalu mereka katakan tidak sahih. Padahal mereka yakin bahwasanya hal ini sahih dan telah diterima oleh umat. Atau dengan cara menjatuhkan seorang sahabat yang mana ia termasuk perawi yang meriwayatkan banyak hadis, sehingga hadis-hadisnya dipertanyakan. Mempertanyakan hadis-hadis yang telah diterima oleh umat secara ya telah diterima oleh umat secara ijma, mempertanyakan kitab-kitab hadis yang telah diterima secara ijma oleh umat, ya, mengatakan kitab Sahih Bukhari ini banyak hadis-hadis dhaif padanya atau tidak bisa diterima secara langsung, padahal umat telah ya bersepakat atas tindakan menerima kitab tersebut secara ya secara global telah diterima, ya. Akan secara global terima. Lalu ada orang-orang yang berusaha meragukan manusia tentang hal ini, yang mengatakan bahwa perlu diteliti lagi dan hal-hal misalnya. Tentu tidak baik hal seperti ini, ya. Wa yufassirunaha bighayri tafsiriha tafsiraha bighayri tafsiriha, atau mentafsirkan hadis-hadis tidak sesuai dengan yang ada pada hal tersebut. Ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diterapkan para ulama dalam mentafsirkan hadis, ya. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah disebutkan para ulama dalam menerapkan hadis-hadis pada dalil. Ya, mereka membuat sendiri cara pengambilan istimbat. Mereka membuat sendiri cara-cara istimbat hukum dari hadis yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama, ya, dari zaman dahulu dan zaman sekarang. Ini tindakan yang tidak benar. Idza ajazu an raddiha wa takdzibiha, jikalau itu mereka melakukan demikian, mengalihkan maknanya jikalau mereka tidak mampu untuk menolaknya atau mendustakannya. Wa hadhihi tariqah min tara'iq ahli jahiliyah min tara'iq al-yahud, ini termasuk dari jalannya ahli jahiliyah dan termasuk dari jalannya, ya, orang-orang Yahudi yang telah mengubah kitab yang diturunkan kepada mereka. Wal wajib al-mu'min, dan yang wajib seorang mu'min ay yahtarima kitabullah, untuk menghormati kitab Allah, wa sunnah rasulihi, sunnah rasulnya, fayu'mina bihima, maka ia beriman pada keduanya, maka ia beriman pada keduanya, lafzan wa ma'nan, secara lafaz dan juga makna, ala ma aradahu Allah wa aradahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diinginkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yuharrifun nusus an ma'aniha, tidak mengubah nas-nas dari maknanya. Wala yughayyirul alfaz amma ja'a, tidak mengubah lafaz dari apa yang ia datang dengannya. Bi ziyadatin aw naqsin aw dassin lil batil, baik secara, ya, baik dengan menambah atau mengurang atau menyusupkan kebatilan padanya, menyusupkan kebatilan, menambah-nambahi, memberikan makna yang berikan catatan dan makna yang batil padanya. Allah taala ala wa alam, insyaallah saya cukupkan dulu sampai sini, ya. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.